Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia ketika kita mengawali hidup kita dengan Al-Quran dan senantiasa kita membaca Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di dalam kubur, di padang mahsyar, dan menjadi penerang lentera di dalam kubur kita, di dalam kegelapan alam kubur. Wal'iyadzubillah. Para pendengar yang berbahagia, kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-26, di mana beberapa hari ini kita membahas begitu intens mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Dan pada ayat ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali bahwa ada suatu kenikmatan yang lebih daripada hanya sekedar masuk surga, yaitu kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga plus tambahannya, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dihinggapi kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata al-husna identik kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan wanita yang salihah, yang utama dan cantik rupawan. Kata al-husna di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti daripada Darussalam yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik karena Allah, sekalipun dia tidak melihat Allah dan dia yakin bahwa Allah melihatnya, Allah sediakan baginya surga. Para ulama ada yang menafsirkan bahwa kata-kata ziyadah di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebajikan itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Namun kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tafsiran yang jelas atau yang benar terhadap kata-kata ziyadah ini adalah seperti apa yang ditegaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dimaksud dengan kata ziyadah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan membuka hijab dirinya sehingga penduduk surga itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika penduduk surga telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga seluruhnya dan mereka juga mendapatkan kenikmatan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ditanya apakah ada, masih ada yang belum mereka rasakan. Maka penduduk surga itu mengatakan, tidak ada lagi ya Allah, karena semuanya janji engkau telah kami dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka dibukakanlah hijab Allah atas mereka, yaitu atas penduduk surga itu, dan tidak ada satu anugerah pun yang paling mereka sukai selain melihat zat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jadinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kami yang menyampaikan dan Anda yang mendengar semuanya mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal Arifin, dan Ustaz Perdana. Fadhol Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Kajian kita kali ini adalah mempunyai kaitan yang sangat erat pada ayat 25, yaitu pertemuan kita yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Ini mengingatkan kita tentang ketika kita bacaan kita setelah salat, yaitu watah atau dalam doa kita, kita sebutkan watahiyyatuhum fiha salam. Artinya ini adalah gambaran yang sangat indah ketika orang-orang yang selalu ingin berbuat kebaikan itu Allah malah lebihkan nanti keindahan itu ketika berada di dalam surga. Yaitu ketika Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yaitu tentunya Allah selalu akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik karena Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika di dalam surga itu dikatakan wa ziyadah. Ziyadah di dalam Al-Qur'an di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, yaitu tentang perkataan dari surat Yunus ayat 26 ini tentang ziyadah, yaitu pengertian ziyadah di sini adalah an-nazar ila wajhillahil karim. Artinya orang-orang yang berbuat baik ini mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kajian saat ini, ketika Allah memberikan kelebihan tersebut, itulah keindahan yang sangat indah. Karena kalau kita melihat cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak mampu karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat yang sekarang ini adalah salah satu berita gembira bagi kaum muslimin dan muslimat ataupun mukminin dan mukminat, bahwasanya kita akan mesti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti? Karena Allah sudah menjanjikan hal itu, yaitu ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Ustaz Ardi. Menarik sekali di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 26 dari surat Yunus ini menanamkan keyakinan kepada kita untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan ini. Bahwa orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah rugi. Ini yang menjadi hal yang harus kita camkan baik-baik. Orang yang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah plus untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, sang terkasih yang selalu kita impi-impikan di dalam kehidupan dunia ini, itu akan kita temui nanti di negeri akhirat. Kalau kalau kita masih meragukan, maka sebenarnya minimal ketika seseorang melakukan perbuatan baik, dia sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada gejolak di dalam jiwa, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada perasaan bimbang ketika melakukan perbuatan baik, dan itu merupakan satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita betul-betul dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, tidak ada pikiran yang bermasalah, sehingga akhirnya kalau ada pikiran bermasalah hanya akan membuat diri seseorang terkena stroke, terkena asam lambung, asam urat dan sebagainya yang sangat membahayakan di dalam kehidupan ini. Kemudian lagi, pada saat seseorang melakukan perbuatan baik dan ternyata dia menghadapi tantangan dari sekelilingnya yang mereka itu malah berusaha untuk menyerumuskannya kepada perbuatan tidak baik, ketahuilah satu hal bahwa pada saat kita sendirian melakukan perbuatan baik, ingatlah baik-baik bahwa kita tidak sendirian karena ada Sang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang konsisten di dalam melakukan perbuatan baiknya. Nah, satu beberapa keterangan ayat Al-Qur'an bisa kita temukan motivasi kepada umat manusia, muslim secara khusus, untuk tetap melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Man 'amila shalihan fali nafsi, bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan saleh, itu perbuatan baik bukan untuk orang lain saja, tapi dia pasti akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, ya. Begitu juga ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka dia akan bisa mewujudkan kehidupan dirinya yang jauh lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi dirinya, keluarganya, dan juga bagi orang banyak. Ya, Ustaz Zainal, mungkin ada tambahan? Iya, kalau saya lihat ayat 26 dari surat Yunus ini stressingnya lilazina ahsanu, bagi orang yang berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik, sama seperti kata Ustaz Perdana, ada ayat yang lain, fa in ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, di sini ditemukan ada kebaikan yang akan dipetik di akhirat, dan itu lebih perlu menjadi prioritas. Yang pertama ada al-husna, kebaikan akan mendapatkan kebaikan, plus lagi ada sudah kebaikan dapat plus. Yang kemudian setelah itu tidak ada debu hitam dan tidak pula ada kehinaan. Di sini bukan berarti qatarun itu debu hitam, bukan berarti itu hitam itu identik dengan keburukan, tidak. Tetapi di sini adalah debu ya, sebenarnya tidak harus ada kata-kata hitam, karena bisa juga debu itu warnanya putih atau warnanya coklat. Jadi hitam itu dalam Al-Quran juga tidak harus bernada miring. Zillah. Yang ketiga, orang yang berbuat baik itu akan masuk surga dan mereka kekal di dalamnya. Namun ada suatu hal yang berkembang di alam pemikiran, suatu hal yang menarik, kita menemukan bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi tafsirnya adalah sosial kemasyarakatan dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak akan menemukan debat aliran pemikiran dalam hal dapatkah Allah dilihat atau tidak dapat melihat. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi lebih berarah, berorientasi kepada ya suatu hal yang dapat menyelesaikan. Tetapi kalau kita lihat dalam aliran pemikiran Islam, ada dua aliran besar yang mengatakan Allah tidak dapat dilihat. Karena apa? Karena mereka berasas pada laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah dilihat berarti dia tajassud, dia diserupakan dengan sesuatu, padahal tidak. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi berpikir, ya sudah, kalau mau Anda menganut paham pertama, seperti maka di sini ziyadah artinya apa? Pahala yang berlipat ganda itu diadopsi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, menganut paham yang diambilnya dari paham Mu'tazilah. Tetapi sebagai seorang yang menganut paham As'ari bahwa Allah dapat dilihat, itu juga bukan berarti dilarang. Jadi di sini harus ada saling tafahum, saling memahami antara Sunni untuk memahami Mu'tazilah bahwa itu juga mungkin berdasarkan aliran pemikiran yang dianut berdasarkan takwil terhadap ayat suci Al-Quran, dan kita tidak harus mempersalahkan mereka. Dan begitu juga Mu'tazilah tidak harus mempermasalahkan As'ari yang mengatakan bahwa melihat Allah itu mungkin di akhirat. Bahkan ada penganut paham di dunia pun ada sosok yang dapat melihat Allah seperti Nabi Muhammad dan Nabi Musa, tetapi pendapat itu sangat minim, sangat minim. Tetapi untuk di akhirat hampir mayoritas As'ari berpaham bahwa dapat dilihat Allah di akhirat. Dalam hal ini kembali kepada stressing ayat kita, dapat dilihat atau tidak dapat dilihat, kita tunggu saja tanggal mainnya ketika kita masuk di surga nanti, apakah Allah dapat dilihat atau tidak. Tetapi yang menjadi penting, berbuat baiklah, karena berbuat baik itu akan mendapatkan keuntungan yang besar di dunia, terlebih-lebih di akhirat, baik dalam bentuk melihat Allah ataupun amalan dilipat gandakan dalam wujud ziyadah. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keindahan daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala ini semakin ditegaskan lagi dengan penutup daripada ayat ini, hum fiha khalidun, mereka akan berkekalan di dalamnya. Tentu ketika kita memperoleh suatu kenikmatan di dunia ini, apakah itu rezeki, kesehatan dan sebagainya, maka kita mengharapkan atau kita berharap kepada Allah agar kenikmatan itu berkekalan di dalam diri kita. Dan ketika kita ditimpa suatu penyakit atau musibah, maka kita juga bermohon kepada Allah agar segera musibah itu dicabut dari diri kita atau dicampakkan dari diri kita. Nah, kenikmatan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat hal-hal yang luar biasa dari kebaikan dalam kehidupan ini, mereka akan dijanjikan hidup di dalam surga untuk selama-lamanya. Tidak ada artinya kehidupan dunia ini dengan kehidupan surga. Bahkan ada yang mengatakan tidak sampai sedetik pun di dalam surga itu kehidupan kita, walaupun panjangnya sampai ratusan tahun hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak ada kata-kata rugi seperti yang dikatakan oleh para asatiz kita tadi, tidak ada kata-kata rugi bagi orang yang senantiasa berbuat baik. Tidak diketahui orang, Allah pasti akan mengetahuinya. Kalaupun diketahui orang, maka kita tidak berbuat karena orang, tetapi kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Demikian yang dapat disampaikan saya Ardiansah bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Ikutilah terus kajian ini, semoga memberikan pencerahan di dalam hati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulu